di dalam Zatul Ma'ad sebagaimana yang kita nukil di dalam kitab Subulus Salam pada halaman 508. Secara lengkap dinukilkan oleh Al-Imam As-Sunani dan dalam penukilan tersebut ada fakrah yang menunjukkan apa yang kita sebutkan di atas, bahwasanya musaqah itu lebih mirip dengan kirab. Makanya barakallahu fikum, mu'alif rahimahullah menyebutkannya setelah babul kirab. Kata Ibnu Qayyim, fi kisati Khaybar dalilun ala jawazil musaqah wal muzara'ah. Juz'in minal ghallati min samarin au zar'in. Juz'in minal ghallati min samarin au zar'in. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam amala أهل خيبر على ذلك واستمر في ذلك إلى حين وفاته ولم ينصح البتة. واستمر أمل الخلفاء الراشدين عليه واستمر أمل الخلفاء الراشدين عليه وليس هذا من باب المؤاجرة في شيء. Bal min babil musyarakah wa huwa nadhirul mudharafah. Sawa'an wa huwa nadhirul mudharafati sawa'. Nah, barakallahu. وَمَنْ أَبَاحَ الْمُضَارَفَةَ وَحَرَّمَ ذَلِكَ فَقَدْ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَمَاثِلَيْنِ سَوْلَانِ لَكِ وَمَنْ أَبَاحَ الْمُضَارَفَةَ وحرم ذلك فقد فرق بين المتماثلين فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم فإنه صلى الله عليه وسلم دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم ولم يدفع إليهم البذر. Walakan yahmilu ilaihimul badar minal madinah. Qat'an. Fadalla ala anna hadiyahu. Fadalla ala annahu anna hadiyahu. Atamu ishtirati qunil fadar min rabbil ardi. Wa innahu yajuzu an yakuna minal amil. Wa innahu yajuzu an yakuna minal amil. Wa hadha kana hadyu sallallahu alaihi wasallam wa hadyu khulafa'ir rasyidin min ba'dihim. Intaha. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim pada kisah Khaybar. Ya, jadi na'amurakallahu fikum, setelah Rasul alaihi salatu wasallam menaklukkan Khaybar, dan itu terjadi pada tahun yang ya, ketujuh. Nah, warakam. Ketujuh apa keenam ya? Nah, itu terdapat dalil bahwasanya musaqah, muzara'ah itu diperkenankan secara syar'i. Ya, apa itu musaqah? Ya, nanti kita bahas ya, apa takrifnya. Tapi ini kita hanya menyebutkan amarah kelafing bahwasanya bab ini disebutkan oleh mu'alif setelah bab mudorofah. Lahu tanasuk. Lahu munasabah. Punya kesesuaian. Sehingga ketika amarah kelafikum, mu'alif rahimahu ta'ala selesai menyebutkan bab mudorofah. Nah, amarah kelafikum kemudian menyebut bab ini. Itu sangat sesuai sekali. Karena apa? Kayak masih ada kaitannya. Kalau mudharabah itu na'amarakallahu fikum berkaitan dengan apa? Dengan semua barang, entah itu akar, entah itu na'amarakallahu fikum, apa saja yang na'amarakallahu fikum yang seorang itu ya, berserikat di situ. Ya. Maka na'amarakallahu dalam bab ini itu hanya khusus pada apa? Pertanian. Paham ya? Bab mustaqah wal mudharabah. Nah, imat dalam bentuk musaqah, yakni seorang menyerahkan kebun beserta pohonnya kepada orang yang akan merawatnya, buahnya, hasilnya nanti dibagi bareng-bareng. Kali ya. Atau dalam bentuk na'amarakallahu fikum, seorang menyerahkan tanah kepada seorang orang lain, na'amarakallahu fikum, kemudian ditanami dari bibitnya dia tanaman-tanaman polijau, biasanya seperti jagung, kacang, kaya. Na'amarakallahu. Nanti hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Bagi sesuai dengan kesepakatan. Musaqah wal muzara'ah. Nah, ini na'amarakallahu fikum. Kita sebutkan ini untuk menjelaskan munasabahnya antara bab ini dan bab sebelumnya. Gitu ya. Nah. Bijuz'in minal ghallati min samarin aw zar'in. Dengan kesepakatan bagi hasil dari hasilnya, baik berupa buah-buahan atau berupa tanaman-tanaman polowijoh ya, seperti sayur-sayuran atau yang lain, amarakoh itu zara. Nah, di annahu sallallahu alaihi wasallam amal ahli Khaybar ala dhalik. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan ahli Khaybar atas perkara tersebut. Jadi waktu itu na'amarakallahu fikum, orang-orang Yahudi Khaybar yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka minta kepada Rasul agar mereka tetap tinggal di situ, dengan perjanjian mereka akan merawat tanaman-tanaman yang ada di Khaybar, karena memang Khaybar itu adalah kebun kurma dan tanah pertanian na'amarakallahu fikum. Yang mereka, orang-orang Yahudi itu biasa merawatnya. Maka minta kepada Rasul untuk bisa tetap di situ dengan perjanjian merawat tanaman-tanaman tersebut dengan bagi hasil. Dengan bagi hasil. Dan hal itu na'amarakallahu fikum terus berlangsung sampai beliau wafat. Dan tidak dihapus sama sekali. Dan terus berlangsung ya, yang semacam itu sampai pada zamannya Khulafaur Rasyidin. Hingga pada masanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, mereka diusir semuanya. Hadirin rahimahullahi wabarakatuh. Kata Ibnu Qayyim, "Wa laisa hadza min babil mu'ajarah." Dan ini bukan masuk, tidak masuk dalam bab mu'ajarah. Mu'ajarah itu sewa menyewa. Tidak. Ya. Bahkan masuk dalam bab musyarakah, dan dia terhadap mudharabah lebih mirip. Namar lebih mirip kepada ya pembahasan mudharabah bagi hasil. Tapi na'am, kalau mudharabah itu na'am barakallahu fikum, kan sifatnya umum ya, pada semua komoditi apa barang ya. Ya. Kalau itu rahmatullahi. Bisa mudharabah dalam hal peternakan, bisa mudharabah dalam hal perdagangan, tapi dalam masalah musaqah itu na'am mudharabah, tapi dalam lingkup apa? Pertanian. Paham ya? Kalau itu rahmatullahi barakallahu. Nah, kata beliau, wa man abahal mudharabah, dan barang siapa yang membolehkan akad mudharabah dan mengharamkan akad ini, akad musaqah, hadirin rahimakumullah barakallahu fikum, maka sungguh ia telah membedakan antara dua perkara yang saling ya mirip, nah barakallahu fikum, sama. Membedakan antara dua perkara yang sama. Naam. Kali wa tintah marah mukmujal barakallahu. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada mereka tanah, ya. Tanah untuk mereka olah dari harta mereka. Dan beliau tidak menyerahkan bibit kepada mereka. Jadi pemilik tanah enggak perlu apa? Menyerahkan bibitna warakallahu. Ya, sehingga tidak dipersyaratkan ya harus bagi pemilik tanah menyerahkan bibit, ya enggak perlu. Nah, warakallahu, karena petunjuknya Rasul alaihi wasallam demikian. Ya. Ada mustirati qaulil fadar min rabbil ard, tidak perlu ya adanya bibit ya bagi pemilik tanah na'am warakallahu fikum untuk diserahkan kepada pengelola. Ya, pengelola na'am warakallahu fikum cukup menerima tanah dan diolah dengan hartanya mereka, bibitnya mereka na'am warakallahu fikum. Ya. Dengan perjanjian sesuai dengan yang disepakati. Nah, kata beliau, fa innahu yajuzu ay yakuna minal amil. Maka bibit itu boleh na'am berasal dari sang pengelola. Wahada kan hadyu sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bimbingannya Rasul alaihi wasallam dan bimbingannya Khulafaur Rasyidin setelah beliau. Nah, demikian amarakallahu. Jadi sekali lagi pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nam wa huwa nadhirul mudharab mudharabati sawa. Nah, maka musaqah ini sepadan dengan apa? Dengan mudharabah. Oleh karena itulah amarakallahu fikum disebutkan ya setelah bab mudharabah. Qalibatun rahmahu mujal faraqlaf. Hanya saja di sini alif rahimahu taala menyebutkan babul musaqah wal ijarah. Dua pembahasan ini beda. Ya, musaqah pembahasan sendiri, ijarah pembahasan sendiri. Naam waraqlaf. Kata Ibnu Syekh Muslim, kiranya mualif membatasi pada bab musaqah saja itu lebih bagus. Ya, na warakallahu. Ikhwani fi din, rahimani wa rahmatullahi wa barakallahu. Kemudian perkara berikutnya yang perlu kita ketahui adalah ta'riful musaqah. Pengertian musaqah. Lugatan ma'hudun minasuki. Sin qaf ya suki suki. Wawa sabul ma'i alal ardi litashrifahu. Yakni menuangkan air di atas bumi untuk menyiraminya. Nah, warakulah. Wastilahan, dan secara istilah, musaqah adalah daf'u ardin wa syajarin. Ini untuk musaqah. Sebenarnya na'amaraqah antara musaqah dan muzara'ah beda. Na'amaraqah beda. Tapi na'amaraqah fikum bedanya kalau muzara'ah dari sisi na'am tanaman yang dirawat. Yeah. Kalau musaqah itu pada tanaman yang apa? Seperti kurma. Yeah, kalau di tempat kita mungkin na'amaraqah seperti mangga. Yeah, atau kelapa, sawit. Yeah. Tapi kalau zara itu na'am tanah seperti na'am polwijo, jagung, kacang. Biar. Khairibitin rahmah rahmah kemujuan barak. Jadi secara istilah adalah daf'u ardin wa sajarin. Itu musaqah. Ma'warak. Liman yakumu alihi. Saya ulangi lagi. Daf'u ardin wa syajarin liman yaqumu alaihi bi juz'in musya'in ma'lumin min samarihi. Ya jelas ya, kayak persis kayak apa? Kayak mudharabah ya. Nawarakallahu. Kalau mudharabah kan nawarakallahu fikum umum daf'u malin ya. Liman ya'malu fihi kan ya. Ya kan dibintah. Kalau di sini nawarakallahu fikum daf'u ardin wa syajarin liman yakumu alaihi. Jadi amal konteksnya itu pada nam tanah yang di situ sudah ada tanamannya. Nah, diserahkan kepada orang. Mungkin dia punya tanah kebun luas, capek dia ngurusi ya sudah. Dia manggil orang, "Nih, tolong kebun saya urusan ya." Nah, urusan. Ya. Nanti nam antum yang rawat di buahnya kita bagi. Antum separuh saya separuh. Ya. Begitu ya. Paham ya? Ada gambarannya ya. Nah. Saya ulangi lagi. Secara istilah. Daf'u ardin wa syajarin. Liman yakumu alaihi. Bijuz'in musya'in. Ini yang penting. Nah. Musya'in. Ya. Makanya nanti disebutkan Al-Baraqah dalam hadisnya. Ya. Yaitu hadisnya hadisnya sahabat yang mulia Rafi ibn Hudayj nanti. Sahabat yang mulia Rafi ibn Hudayj tentang musaqah pada apa? Pada apa? Pada na'barakallahu fikum bagian tertentu dari tanamannya. Maka enggak boleh. Jadi harus na'barakallahu fikum bijuz'in musya'in ma'lumin min samari, yaitu dengan perjanjian bagi hasil dari hasil yang musya' yang masih mustarak mubham. Ya. Kenapa? Hasilnya itu na'amaraqallahu fikum kadang bagus, kadang jelek, kadang banyak, kadang sedikit. Makanya harus musya' na'amaraqallahu fikum ya ma'lumin, tapi ma'lum bagiannya. Misalnya 6 ini tak serahkan kepada antum kebun ini, antum merawat, nanti hasilnya separuh-separuh, itu maklum ya. Hasilnya separuh-separuh. Separuh antum, separuhnya saya. Atau dalam hasilnya 30%, 70%. 70% antum, 30% saya. Nih, ila akhiri. Harus maklum. Nih, min samari dari apa? Dari buahnya. Nah, warakallahu. Dicontohkan di sini. Misal, rajulun indahu bustanun wa ta'ifa min amali fihi. Min amali fihi. Ada seorang yang memiliki kebun dan dia telah capek mengurusinya. Wajah ila sahsin, kemudian dia datang kepada seorang, waqala hadza bustani khudhu wa'mal fihi. Ya, ini kebun saya, ambil, nam, terus kemudian rawat. Walakan nisfu samarihi. Nah ini, walakan nisfu samarihi. Inna amarakallahu fikum musya, ya, maklum. Kenapa? Buahnya terkadang amarakallahu banyak, terkadang sedikit. Maklum dari bagian yang akan dibagi, itu maklum. Separuh-separuh. Kok dapat banyak, berarti separuhnya banyak. Dari suatu yang banyak. Dapat sedikit, dari separuhnya dari suatu yang sedikit. Amarakallahu. Mahum ini ya. Sama seperti amarakallahu fikum mudharabah yang kita telah bahas pada pertemuan yang lalu. Nah. Wahada al-musaqah jaizah. Dan ini adalah musaqah yang diperkenankan. Dan padanya ada dua kemaslahatan. Kemaslahatan yang pertama, maslahatun li sahibil ardi. Kemaslahatan untuk pemilik tanah. Fasahibul ardi yastarih. Wayakfihi hadil mu'nah watta'ab. Ya, ini kemaslahatan yang pertama, pemilik tanah. Sudah, nah, istirahat dia. Ya. Cukup dengan, dicukupi oleh nawara keperawatan kebunnya oleh orang tadi. Nawara oleh orang yang diminta untuk merawatnya. Dan dia sudah tidak capek lagi. Yang kedua, maslahatun lil amil. Enam. Maslahatun lil amil. Kemaslahatan bagi pengelola. Fa'innahu bidzalika yahsulu thamara min dzalikal bustan. Maka pemilik tanah dengan itu dia bisa memperoleh buah-buahan atau hasil ya dari kebun tersebut. Maka dalam akad ini terdapat kemaslahatan pada dua pihak sekaligus. Waya tushbihu tamaman bil mudharabah. Maka nawarakulaf ini ya secara sempurna mirip dengan mudharabah. Selaya. Sehingga makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika engkau memperbolehkan mudharabah dan melarang perkara ini sama saja engkau telah membedakan suatu yang sama. Nawarakallahu. Dalam kaidah kita yang semacam itu, nawarakti diadakan. Kaidah dalam agama kita ya adalah namu jam'ul mutamatsilain. Ya. Yaitu mengumpulkan sesuatu yang mirip ya dan membedakan sesuatu yang berbeda itu. Kalau kita tahu marah hukum syariat barakallahu. Ya. dan dinafikan dalam syariat kita jam'ul mutawadain, suatu yang saling berkontradiksi, itu akan dihitung. Ya, akan diadakan. Makanya ada dakwa khilaful qiyas, khilaful qiyas dalam perkara yang sabit, na'amarakallahu fikum. Ya, dalilnya dalam apa? Dalam syariat. Maka ini, ya, kita katakan enggak bisa. Karena apa? Agama kita itu enggak mungkin na'amarakallahu mengumpulkan sesuatu yang apa? Yang kontradiksi. Paham ya? Ya, seperti dakwah sebagian ulama, bahwasanya na'amarakallahu fikum akad mudharabah khilaful qiyas, akad syuf'ah khilaful qiyas. Kita katakan enggak. Kenapa? Kenapa? Sabit dalam apa? Dalam syariat. Suatu yang sabit dalam syariat itu tidak menyelisih qiyas. Paham ya? Karena itu ada kaidah. Bahwasanya amarul apa syariat ini amarul fikum, kaidahnya adalah jam'ul mutamatsilain wa nafsul mutawaddain. Ya. Halibatun rahmah rahmat musyal barak. Yaitu mengumpulkan suatu yang apa? Yang mirip, yang sama dan akan menyadarkan sesuatu yang apa? Saling kontradiksi. Ya, halibatun rahmah. Ini kalau sudah penting amarakallahu fikum. Sehingga ikhwan dari kaidah ini amarakallahu fikum. Ya. Enggak bisa kemudian diterima ungkapan sebagian mereka bahwa hadis ini selama hadis itu sahih menyelisih Al-Qur'an. Enggak bisa. Atau ayat ini menyelisih hadis, enggak bisa. Atun amarakallahu fikum, ayat ini menyelisih amarakallahu fikum ayat yang lainnya, enggak bisa. Itu kaidah tadi. Kalau kita tahu marah mukjizat barakallahu fikum. Enggak mungkin amarakallahu satu dari amarakallahu syariat ini yang sabit, namun baik dari Al-Qur'an maupun dari sunah yang sahihah, itu ada yang kontradiksi, enggak mungkin. Sudah ya. Kalau kita tahu marah mukjizat barakallahu fikum. Sampai sini dipahami? Paham ya? Sekarang yang kita tahu mukmoh. Yang kedua, ta'riful ijarah. Ya. Pengertian ijarah. Lughatan ma'khudun min al-ajri. Secara bahasa, ijarah diambil dari lafaz ajar. Wa huwa as-sawabu imbalan. Ya, biasa kita ya terjemahkan terkait dengan apa? Amalan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah, sawab itu pahala. Tapi nama di sini imbalan. Ya. Yaitu mukafa'atul amil ala amalihi. Mukafa'atul amil ala amalihi. Yaitu imbalan kepada pekerja atas pekerjaannya. Itu sawab. Itu secara bahasa seperti itu. Wasilahan dan secara istilah, ijarah itu adalah daf'u ainin liman yang tafi'u biha bi'iwadin ma'lumin awil qiyami bi'iwadin ma'lumin. Lagi-lagi, ijarah itu adalah daf'u ainin liman yang tafi'u biha bi'iwadin ma'lumin awil qiyami bi'iwadin ma'lumin. Ijarah adalah menyerahkan barang kepada orang yang akan manfaatkan barang tersebut dengan ganti yang jelas. Ya, Seperti sampean punya rumah, antum serahkan kepada si fulan. Fulan, ini rumah saya. Iya. Yeah. Setahun 600.000 misalnya nawar. Yang jelas kan ya? Nawar kalau. Kalau dibikin rahmat, ini namanya nama ijarah. Nih, atun amarakallahu fikum al-qiyam bi'iwadin ma'lumin. Nih. Yaitu nam engkau serahkan barang kepada si fulan, kemudian amarakallahu fikum ya, barang itu supaya diperbaiki sama si fulan dengan bayaran yang maklum. Jadi antum na'amarakallahu fikum datang kepada penjahit. Ini pak, saya punya kain. Bikinkan saya baju. Iya kan? Ini. Kemudian disepakati. Bayarannya na'amarakallahu fikum. Dengan bayaran yang jelas. Jelas ya? Itu na'amarakallahu. Sehingga disini. Na'amarakallahu fikum. Dalam ijarah itu ada 3 surah. Ya. Surah yang pertama i'ta'u 'ainin liyantafi'a bihi bi'iwadin ma'lum. I'ta'u 'ainin liyantafi'a bihi atau liyantafi'a biha bi'iwadin ma'lumin. Yaitu memberikan barang agar barang tersebut dimanfaatkan dengan ganti yang jelas. Jelas ya? Paham ya? Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kita punya rumah, kemudian dipakai sama orang lain. Ya, dengan ganti pemakaian tadi, dengan penggantian yang jelas. Namanya sewa. Paham ya? Ya, kan ibn rahmah rahmukumusya'in barakulah. Kemudian yang kedua, daf'u 'ainin atau i'ta'u 'ainin liman ya'malu fiha. Ya, menyerahkan barang kepada orang yang akan na'amarakallahu fikum mengerjakannya. Ya, entah kain atau apa saja na'amarakallahu atau kayu, ini kayu, tolong bikinkan apa? Bikinkan pintu, tolong bikinkan na'amarakallahu jendela. Ini gajinya, ini bayarannya. Biwadin ma'lumin. Paham ini? Kemudian yang ketiga, termasuk mimbab ijarah, na'amarakallahu fikum. Amalun biwadin ma'lumin. Yaitu pekerjaan dengan na'amarakallahu fikum, ya, bayaran yang jelas. Itu juga ijarah. Paham ya? Jadi ada tiga. Tiga surah dan masuk dalam bab ijarah, semuanya boleh. Na'amarakallahu fikum. Semuanya boleh. Makanya rahmatullahi wabarakatuh menyebutkan babul musaqah wal ijarah, ini ada menyebutkan sesuatu dua perkara yang berbeda. Na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau musaqah itu bab na'amarakallahu fikum mudharabah musyarakah ya na'amarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmatullahi wabarakatuh. Berbeda dengan apa? Berbeda dengan al-ijarah. Ikhwani fiddin rahman wa rahmatullahi jami'an wa barakallahu fiik. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fal ijaratu qad takunu ala amalin. Fal ijaratu qad takunu ala amalin wa ala amalin fi 'ainin wa ala naf'in fi 'ainin. Jadi na'amarakallahu fikum. Sehingga ijarah itu terkadang terjadi pada pekerjaan. Nih, pekerjaan juga mengerjakan pada barang. Na'amarakallahu fikum. Dan juga nih, pada pemanfaatan barang. Ya tiga ini ya, na'amarakallahu. Demikian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, kulluha jaizatun. Semuanya boleh. Nah, qala ta'ala, inna khairu man ista'jartal qawlul amin. Na'amarakallahu. Allah subhanahu wa ta'ala, Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ini pada apa? Pada orang yang apa? Yang bekerja dengan imbalan yang jelas. Jelas ya? Ya qadifitun rahmarah mukmujul barakallahu. Sungguhnya sebaik-baik orang yang kau pekerjakan adalah orang yang na'am barakallahu fikum, orang yang kuat lagi terpercaya. Surat Al-Qasas ayat 26 tentang kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Qadifitun rahmarah mukmujul barakallahu fikum. Sekarang kita masuk hadis yang pertama di dalam babul ijarah. Babul musaqa wal ijarah. Hadis yang ke-867. An ibni Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amala ahla Khaybar bi satri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Mutafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, itu Abdullah bin Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam memperkerjakan penduduk Khaybar yang telah takluk dari kalangan ahlul Yahud, na'am barakallahu fikum, untuk mengurusi tanaman-tanaman yang ada di sana dengan perjanjian separuh dari hasil tanaman tersebut berupa buah-buahan atau tanaman polowijo. Oke, saya katakan itu. Karena buah-buahan itu berarti kayak kurma, nawarokulafin, kemudian apa? Kayak misalnya di tempat kita ya, sawit, kelapa. Nah, yang menghasilkan buah. Kalau zera' itu seperti amarakallahu fikum sayur-sayuran, ya. Yeah. Terus kemudian padi itu zarak, amarakallahu fikum, ya. Yeah. Kemudian kacang, ila akhirin amarakallahu fikum. Tapi riwayatin lahuma, dan dalam riwayat milik keduanya, yaitu Al Imam Bukhari dan Muslim. Fasa'aluhu, mereka pun memohon kepada Rasul alaihi wasallam. Jadi setelah mereka ditaklukkan ya oleh kaum muslimin, seharusnya mereka diusir kan gitu ya. Nawarakallahu fikum. Tapi mereka memohon kepada Rasul alaihi wasallam ya ayyukirrahum, untuk ya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengizinkan agar mereka tetap ya di situ. Ala ayyakufu amalaha, dengan perjanjian mereka namarakallahu akan mengurusi ya tanaman-tanaman tadi yang mereka biasa mengolahnya, merawatnya. Walau nisfus samar, dan bagi mereka mendapatkan separuh dari apa, dari buahnya, dari hasilnya. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, nukir rukum biya. Iya. Ya. Kami izinkan kalian tinggal di sini untuk mengerjakan pekerjaan kalian tadi. Nah, warakallahu. Ala dhalik. Masyikna. Sesuai yang kamu mau. Nah. Ya. Terserah kami. Ya. Jadi kalau kami berkeinginan untuk mengusir kamu, sudah, na'amarakallahu wikum. Pergi kamu. Qalimitullah marhamukumu. Fayakirru biha hatta ajallahum Umar radhiyallahu anhu. Hatta ajallahum Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pun tinggal di situ hingga Umar radhiyallahu anhu mengusir mereka. Na'amarakallahu wikum. Ikhwani fiddin rahman wa rahmat. Mujal barakallahu fiikum. Jadi ahlu Khaybar itu barakallahu mereka rata-rata adalah orang-orang Yahudi. Nah, sementara Khaybar itu sendiri barakallahu fiikum merupakan benteng dan di sekitarnya barakallahu di dalamnya bahkan dalam benteng terdapat perkebunan-perkebunan ya, lahan-lahan pertanian, mazari' barakallahu. Khadibatin rahmatullahi wabarakatuh. Letaknya antara Madinah dan Khaybar sekitar 100 mil. Nah. Khadibatin rahmatullahi wabarakatuh. Ditaklukkan oleh Nabi SAW. Ya, pada tahun ke-6 atau tahun ke-7 Hijriah. Nah. Khadibatin rahmatullahi wabarakatuh. Walamma fataha. Ya, idin nasu la yastati'una al-qiyam 'anil amal. Ya, biha. Nah, ketika Rasulullah SAW menaklukkan daerah tersebut, ya penduduknya enggak mampu untuk merawat, ya, enggak mampu merawat apa? Merawat tanaman-tanaman tadi. Nam istighalihim. Ya, wa ya mazari'. Ya, untuk mengerjakan kesibukan mereka yang biasa sehari-hari. Padahal mereka itu para petani. Para petani, nawarakallahu fikum. Fasa'aluhu ayyukarrahum biha ala ayyakaf ala ayyakufu amalaha walau nisus samar. Lalu mereka pun minta kepada Rasul alaihi salatu wassalam untuk bisa tetap tinggal di situ, ya, mengerjakan pekerjaan mereka mengurusi sawah-sawah ladang-ladang tadi dengan perjanjian separuh hasilnya untuk mereka. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa barakatuh. Nah, jadi mereka lah yang minta kepada Rasul alaihi salatu wasalam untuk tetap tinggal di situ. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya dan ya. Kata Rasul alaihi salam, "Nukirrukum ala dzalik." Ya. Kami izinkan kamu tinggal ya di situ untuk mengurusi pekerjaan kalian, mengurusi apa pertanian, barakallahu fikum. Ya. Masyina. Sesuai yang kita mau. Kalau suatu ketika kita ingin mengusir kamu, ya sudah pergi, barakallahu fikum. Ya. Kan baik entah marhamu. Faqarru bi hatta ajlahum Umar. Maka akhirnya mereka pun tinggal di situ sampai barakallahu fikum di usir sama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah, wali muslimin disebutkan ini wali muslimin dan diriwayatkan oleh Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dafa ila Yahud Khaybar nahla Khaybar wa ardhaha. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Yahudi Khaybar kurma-kurma yang ada di Khaybar serta tanahnya. Ala ayyatamiluha untuk mereka olah min amwalihim dari harta mereka walau satru samariha dan bagi mereka mendapatkan separuh dari buahnya. Ini wadih na'amarakallahu fikum bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang kita bacakan tadi, la yustaratu daf'ul badar lil amil, tidak dipersyaratkan menyerahkan bibit kepada amil yang mengolah dalam masalah musyaqah wal muzara'ah. Nah, warakallahu. Ya kan ibadah rahmah rahmukum. Kalau musyaqah wa teh namar, kalau muzara'ah itu kan seorang itu harus namarqah menyerahkan apa bibit, harus namarqah fikum mengolah tanahnya menyerahkan bibit, pupuk dan lain sebagainya namarqah fikum. Lah, pada bimbingan Nabi alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim di sini, wasnya namarqah ada mustirati daf'il badar lil amil. Ya, yeah. Tidak dipersyaratkan namarqah fikum menyerahkan bibit kepada nawarakallahu pengelola. Paham ya? Ya kan ibadah marah mukmuj. Karena mengamarakallahu fikum Ya, terkait masalahnya ada simpang siur. Ya, dengan para ulama. Perkaitan satu, tentang sabitnya akad ini. Ada simpang siur. Nah, bagi mereka yang telah menetapkan akad ini, juga terjadi simpang siur terkait apakah dipersyaratkan daful badar atau tidak. Maka dalam bimbingan yang disebutkan dalam hadis ini, maka la yustaratu daful badar ya, fi akdil musaqat wal musaqat. Ya. Kalau musaqat, wadah ya. Karena memang apa? Tanamannya sudah ada, sudah tumbuh. Ya. Tinggal dia meneruskan, mungkin amarokloh mengairinya, ngasih pupuk, nah amarokloh membersihkan tanamannya. Ya. Karena seperti sawit ya misalnya ya, nah amarokloh saya nggak pernah melihat bagaimana perkebunan sawit ya, nah amarokloh. Tapi melihat dari apa, dari cerita-cerita yang sampai kepada saya, itu nah amarokloh itu harus di apa, dikasih pupuk agar mendapatkan apa, buah yang memuaskan, ini ya. Juga membersihkan tempat itunya, pohonnya, ya dari kotoran-kotorannya harus dibersihkan amarokloh. Ya kalau kita marhamukum syaikhul barokloh, mengambilin amar daun-daunan yang kering, terakhir. Nah itu amarokloh fikum, ya kalau musakot lah deh, tinggal meneruskan sesen amarokloh karena sudah ada apa pohonnya. Tapi kalau muzara'ah itu kan dari biji, berarti kita butuh biji. Ya, di samping mengolah tanahnya, ya pakai ngerakal, pakai matun, pakai mes, namorokloh, pupuk dan lain sebagainya. Ya, kalau ini adalah mekat dalam perkara ini, sesuai dengan bimbingannya Rasul, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim yang kita bacakan tadi, bahwasanya la yustaratu daful badar ni fi hadzal aqd, namorokloh. Sudah ya, tidak dipersyaratkan menyerahkan bibit. Ya. Dalam akad ini, nah warokolof, ya kalau lebih tentah warok, tinggal nanti apa kesepakatannya, nah kesepakatannya berapa berapa, nah warokolof, yang jelas kesepakatan bagi hasilnya harus maklum, harus jelas, ya tidak boleh, nah warokolofikum, nah warokolofikum, misalnya nah warokolofikum, ini termasuk perkara yang nggak boleh ya, silakan. Tanamin amarokloh fikum. Ya, dua petak tanah saya ini. Nanti yang satu petak buat saya. Yang satu petak buat kamu. Enggak boleh. Paham ya? Ini yang enggak boleh. Ya kalau fikum bahmarahmu nanti akan disebutkan dalam hadisnya Rafi bin Hudzaij dengan istilah ya, dengan istilah amarokloh fikum. Madianat. Madianat kan amarakallahu fikum tanah pertanian yang dekat dengan aliran air. Nggih. Saya amarakallahu fikum. Ini dia punya tanah pertanian, sebagian dekat dengan aliran air, sebagian jauh. Kemudian dia persyaratkan, silakan tanami yang dekat aliran air saya. Bagi apa hasilnya buat saya. Sebelumnya buat kamu. Ini enggak boleh. Nggih. Karena ini bukan maklum, bukan apa, bukan musya. Ada musya, tapi harus musya. Kalau diwetentah marah mukmin para kalau maklum ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan dan insya Allah kita lanjutkan masih ya hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Afan Ustaz, ana enggak paham, mohon penjelasannya. Jabri aja nanti ya. Yang merasa enggak paham. Barakallahu. Jabri aja. Perkataan Ibnu Qayyim panjang ini nama barakallahu fikum. Tapi maudhu' syahid saja ya. Maudhu' syahid. Laqad fitna rahmahum syal barakallahu fikum. Walaysa fi walaysa hadha min babil mu'ajarah fi syai'in bal min babil musyarakah wa huwa nadhirul mudharabah sawa. Ya, kata beliau, wa man abahal mudharabah wa harrama dzalika faqad farraqa bainal mutasmasilaini fa inna sallallahu alaihi wasallam nam dafa ilaihim al-ardha ala ay ya'tamiluha min amwalihim wa lam yadfa ilaihim al-badar. Ya barakallah. Itu ucapan Ibnu Qayyim rahimahutaala. Madu syahid. Al-afu. Nah, apakah termasuk bab ini adalah seorang mengerjakan, tapi digaji? Ya itu na'amarakallahu fikum. Iya, digaji atau na'amarakallahu fikum digaji per bulan misalnya na'amarakallahu atau per mengerjakan suatu kemudian dikasih na'amarakallahu fikum dikasih bayarannya itu masuk bab ma'ajaroh, bab ijaroh, cila ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Afwan, narju antukar rabayana salasa suarin minal ijarah. Nah, barakallahu fik. Yang pertama, i'ta'u aynin liyantafi'a bihi bi'audin ma'lumin. Ya'ta'u aynin liyantafi'a bihi bi'audin ma'lumin. Tsani, daf'u aynin liman ya'malu fiha bi'audin ma'lumin. Tsalis, amalun bi'audin ma'lumin. Nah, dan pertanyaan yang disebutkan ini masuk dalam surah yang ketiga. Amalun bi'audin ma'lumin. Nah, barakallahu. Mengerjakan suatu dengan gaji, digaji, ya, dengan gaji yang apa? Gaji yang maklum. Entah dibayar setiap selesai pekerjaan atau dibayar na'amarakallahu setiap waktu tertentu. Entah seminggu sekali atau dua minggu sekali atau sebulan sekali. Lepas. Nah. Khulasah babul muqaradah. Ini panjang ini na'amarakallahu fikum. Ya, bisa jabri aja ya na'amarakallahu. Ya, yang bertanya ini jabri insyaallah na'amarakallahu fikum. Apa hukum menggunakan BPJS? Dan apa hukumnya menerima gaji dari BPJS? Na'amarakallahu fikum. Khalifatun rahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya takmin ya. BPJS itu namanya takmin asuransi. Ya, sama seperti asuransi na'amarakallahu fikum. Ya. Nah, takmin tijari. Ya. Kalau dulu BPJS ini na'amarakallahu fikum masih dikelola oleh swasta, tapi sekarang dikonvers sama apa? Pemerintah. Jadi apa? Jadi program pemerintah. Dalam hal ini fa'udzu rahmatullahi wa rahmatuhu barakallahu fikum. Kalau sudah jadi seperti ini ya, khalas na'amarakallahu fikum. Ya. Kita na'amarakallahu fikum kalau memang na'amarakallahu fikum dari sisi kenyataannya banyak madarat. Ya, madarat. Sekarang bayangkan ya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kami tahu na'amarakallahu fikum. Kalau misalnya kami nanti keliru tolong diingatkan. Ya, yang sakit satu. Misalnya. Tapi satu keluarga dari yang sakit tadi harus bayar. Nawarakallah. Ini yang ana tahu. Nawarakallah. Pada bintah marahmukum syal barakallah. Makanya dari situ na barakallahu fikum banyak perkara-perkara yang apa? Yang nam da syar'i na barakallahu bahkan cenderung pada akluma lil ghair bil batil. Dalam bab situasi ini. Kalau ini betul. Baik halalnya pada nasabah maupun dalam pada pengelola. Nawarakallahu. Pada nasabah misalnya nawarakallahu. Kan sudah ada ketentuan tiap bulan bayar. Barang mari sakit, mari wes mari apa sudah sembuh enggak mau bayar. Akhirnya nawarakallahu fikum ya. Masa nasabah ini nawarakallahu mengkhianati nawarakallahu fikum kepercayaan dari pengelola. Nawarakallahu. Enggak harus bayar, enggak bayar. Nawarakallahu. Yang kedua nawarakallahu fikum dari pihak pengelola. Ya. Karena seperti itu tadi akhirnya dari pengelola mengalami kerugian yang banyak karena banyak di antara nasabah yang enggak bayar. Ya. Itu nawarakallahu fikum. Mulla alam bisawab. Ya, terkait dengan penggunaan BJS, kalau misalnya kondisinya masih seperti dulu, maka seperti dulu ya, belum diambil alih sama pemerintah. Bahkan sekarang masya Allah sampean nawarakallahu tuku tanah ya nggak bisa ngurus tanah sampean kalau nggak punya BPJS saiki. Nah sekarang seperti itu. Bahkan kemarin ada sinyalemen bahwasanya nawarakallahu semua pengurusan yang sifatnya nawarakallahu ke pemerintah harus menyertakan BPJS. Wallahualam bissawab ya bahkan mau haji saja harus punya kartu BPJS muhaji wa umroh nawarakallahu katanya begitu tapi kenyataannya enggak tahu nawarakallahu pula ala bis makanya nawarakallahu fikum bersabar kalau memang harus seperti itu ya terkait dengan hal semacam ini karena sudah pemerintah yang apa yang berbicara nawarakallahu kalau seandainya masih seperti itu loh ya bayar larang titik ya wis timbang melu BPJS benar ya, nawarakallahu. Ya, kelihatannya kan murah ya nawarakallahu. Tapi namanya tanggungan sampai terus nawarakallahu. Harus bayar. Kenal tuh belum. Wallah alam bisawab. Bismillah. Apa saya siapa yang menanggung biaya operasional seperti pupuk kemudian ya apa racun ya mungkin amarakallahu fikum obat tanaman ya obat rumputnya pada suatu perkebunan apakah pemilik atau pengelola atau sesuai dengan perjanjian. Kami ingin rahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan perjanjian. Kalau seandainya na'am baraka antum serahkan tanah. Set ini tanah antum kelola. Ya. Maka boleh. Ya, boleh. Tidak perlu enggak dipersyaratkan harus ya. Kalau akad ini sampai harus mengeluarkan pupuk enggak. Sampai harus mengeluarkan pupuk enggak perlu seperti itu. Saya. Ya kan ini boleh. Tapi sekali lagi sesuai dengan perjanjian. Kalau perjanjian amarakallahu fikum ya sudah kita akad ya. Musaqat atau muzara'ah amarakallahu pupuknya dari antum atau bibitnya dari antum nanti hasilnya begini-begini. Enggak apa-apa. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau misalnya amarakallahu fikum tidak menjadi persyaratan. Jadi kita ingkari itu ya mempersyaratkan penyerahan pupuk pada akad ini dari apa Rabbul Ard. Ya, pemilik tanah. Itu enggak persyaratan. Kalau tadinya pemilik tanah cuma menyerahkan tanah, tok namarakallahu fikum kemudian diolah oleh pengelolanya dengan harta mereka, biaya dari mereka mulai dari pupuk, pengolahan, kemudian bibit dan lain sebagainya, maka itu boleh. Tapi sekali lagi kembali kepada apa? Kepada kesepakatan. Jelas ya? Mahfum ini? Mari kita tahu orang pujian para kelab. Nam. Ya kali kita tahu orang makmu. Ya kata nam. Apakah intinya itu adalah dua orang bersyirikat kemudian mereka bagi hasil? Iya. Nawarqlam. Tapi dalam bab musaqah bersyirikat dalam tanam tanaman atau mengelola tanah. Nawarqlam. Ya, imat dalam bentuk nawarqlam fikum, ya, tanah yang sudah ada tanamannya, nah kemudian dia merawatnya atau tanah yang tidak ada tanamannya kemudian dia tanami. Nah, warakul. Kalau syarikat atau mudharabah itu kan umum ya, tapi ini khusus pada bab pertanian. Paham ya, musaqah. Begitu ya. Makanya khuntah mirahmukumuh pada syarikat itu lebih ya, lebih condong masalah musaqah ini. Nah, warakul. Sehingga antara musaqah dengan mudharabah itu mirip bahkan sama. Paham ya? Ya kan itu tentang marahmuk musyain barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, naktafi bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.